Spesial buat pasukan batik lagi ya. Sambil duduk boleh, sambil dengan jempol Bu, sambil geleng-geleng juga boleh. Lagu Gaspol sangat terpaksa sekali sebagai tembangan terakhir dan terakhir.